mama, yeah. Oh mama, yeah. Yeah. Kanila mishani waka sipule. Na isi kama nadatai msukule, na moyo wangu nawasha upele. Na puriza na kungatai fanya huku. Upendo umevuka kina, nina wifu bakaro inauma. Iwe Japani ya Uchina, weka gundi baby tutakana nae. Sipule na isi kama na datai